Wong sarijem butuh hiburan, mondar mandir kiri kanan gak karuan, selalu bersolek ala jaipongan, lagak dan gaya orang gedongan, sibuk mencari teman berkencan yang jantan perkasa. Wong sarijem butuh hiburan, udah lama-lama bener kesepian, sejak ditinggal suaminya tersayang, kini moralnya jadi berantakan, gak pernah peduli omongan orang, yang penting kepuasan. Ia gaes sana sini sembarangan, gak peduli suami orang atau bukan, yang penting bersedia diajak ngos-ngosan, setelah itu pasti ada aja imbalan. Bok sarijem mojang priangan. Alkisah suatu hari, Bok sarijem operasi di pasar seni. Ia tengok kanan kiri cari pria masa kini, gak taunya yang datang para polisi, rupanya lagi adakan rahasia banci, Bok sarijem disangka banci. Ia lari tunggang langgang gak karuan, maka terjadilah main kejar-kejaran. Bok sarijem masuk dalam tenda bulukan, gak tahu